Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katira. Amma ba'd, fa insyaAllah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pembahasan yang baru, pada bab yang baru, yang ke-6, yakni tentang al-mushtaqqatu. Mushtaqqat. Okay. Ini bentuk jamak, ya. Yeah. Mufradnya mushtaq. Al mushtaq dengan tasydid pada qafnya. Al mushtaqtu. Mushtaq. Okay. Al-mushtaqqat, ya, jadi mushtaq, ya, pembentukan kata. Dijelaskan di sini. Tatamayyazul lughatul arabiyyatu bi annaha lughatun ishtiqaqiyyatun. Bahasa Arab itu berbeda, ya, tatamayyazul berbeda. Ya, dengan yang lainnya. Bi annaha lughatun ishtiqaqiyyatun, bahasanya bahasa Arab itu adalah bahasa ishtiqaq. Ya. Jadi ishtiqaq itu pembentukan kata, ya. Dari satu kata diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain untuk menunjukkan atau untuk membentuk makna yang baru. Apa maksud dari istiqaq di sini dijelaskan? Wahada ya'ni. Ini maksud dari ini. Bahasa Arab itu adalah bahasa istiqaq, ya, pembentukan kata atau pecahan dari kata. Ya'ni maksudnya anna hunaka ma'addatan lughawiyatan mu'ayyanatan. Bahwasanya di sana dalam bahasa Arab tersebut ada unsur bahasa tertentu. Ma'adah, unsur. Unsur bahasa tertentu. Mislu, seperti contohnya, kaf, ta, dan ba, ya, disebut dengan nama-nama hurufnya, ya, karena terpisah-pisah, ya. Nama-nama hurufnya, kaf, ta, dan ba, ya, ini sebagai contoh. Dari ini, yumkinu tashkiluha ala hay'atin mukhtalifatin, yang memungkinkan membentuk dari unsur-unsur tersebut pada bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Ala hay'atin mukhtalifatin, pada bentuk yang bermacam-macam. Ini dari unsur bahasa tertentu, misalnya kaf, ta, dan ba, itu dimungkinkan untuk dibentuk, untuk disusun menjadi bentuk yang bermacam-macam. Kullu hay'atin minha laha wazn khassun. Yang mana setiap bentuk dari huruf-huruf tersebut itu mempunyai wazan khusus. Ya, mempunyai wazan khusus. Walaha wazifatun khassatun. Dan dia juga mempunyai fungsi khusus. Ya, fungsi atau tugas yang khusus. Jadi bentuknya khusus, kemudian fungsinya juga khusus, tertentu. Ya. Ka'anna qula mithmalan, bagaimana contohnya kita mengatakan katibun. Ya, dari kaf, ta, dan ba tadi diubah, dibentuk menjadi katibun. Ini mempunyai wazan yang khusus. bentuk yang khusus, ya, ditambahkan alif sesudah huruf yang pertama, ya, menjadi katibun atau wazannya fa'ilun. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang melakukan perbuatan kataba, ya, katibun penulis atau orang yang menulis. Au atau dibentuk menjadi maktubun dari kaf, ta dan ba tadi dibentuk dengan wazan khusus mengikuti bentuk, ya, maktubun, kemudian mempunyai fungsi yang khusus menunjukkan makna sesuatu yang ditulis. Au atau menjadi maktabun, ya, dengan menambahkan mim mengikuti wazan maf'alun, ini menunjukkan tempat untuk menulis, jadi fungsinya menjadi khusus. Jadi dengan adanya wazan khusus dengan fungsi yang khusus dari asal yang sama, ya, kaf, ta dan ba, ya, ada beberapa bentuk ini tadi, katibun, maktubun, maktabun, ya. Wa anta tulahidu, dan kau perhatikan, anna misla hadihil amaliyati, bahwasanya semisal dari amalan ini, innama tajri dakhilal maddatil lughawiyyati sabiqati, hanyalah terjadi pada atau di dalam unsur bahasa yang sebelumnya, pada unsur bahasa yang sebelumnya tadi yang disebutkan, ya. Watushakkiluha tashkilan jadidan, jadidan. Watushakkiluha tashkilan jadidan, dan membentuknya dengan bentuk yang baru, ya. Jadi amalan ini, amalan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ini terjadi pada unsur bahasa tersebut, dan itu membentuk suatu bentuk yang baru, ya, dari kaf, ta, ba sebagai misal, ya, menjadi katibun, menjadi maktubun, ataupun menjadi maktabun, atau mungkin nanti menjadi yang lainnya. Ini. Baik. Wahiyya al-amaliyatu allati tu'rafu bil ishtiqaqi. Dan amaliyah ini, ya, amalan ini, ya, perubahan atau keadaan semacam ini, itu yang dikenal dengan ishtiqaq. Jadi maksud dari ishtiqaq atau mushtaq adalah seperti ini. Perubahan dari satu unsur bahasa atau dari satu kata, ya, kemudian dibentuk mengikuti wazan khusus dengan fungsi yang khusus pula. Ya. Dan nanti akan dijelaskan, ya, lebih rinci insyaallah dalam pembahasan berikutnya untuk memperjelas apa istiqaq ini. Ini penjelasan secara ringkas demikian, ya, perubahan pembentukan satu kata, ya, menjadi bentuk-bentuk yang lain yang beraneka ragam dari asal kata tadi, ya, kemudian mengikuti wazan yang khusus, ya, dengan fungsi yang khusus. Ini makna istiqaq. Ini yang dimaksud dengan istiqaq. Yang berikutnya, wa la'allaka ta'rifu anna hunaka lughatun, dan barangkali engkau mengetahui bahwasanya di sana ada bahasa-bahasa, ada beberapa bahasa, tusamma lughatun iltisaqiyatan, ya, tusamma lughatun iltisaqiyatan, yang dinamakan dengan bahasa-bahasa iltisaq. Iltisaq itu melekat, ya, arti secara bahasa, arti secara lafal, ya, besok itu melekat atau berdekatan. Seperti apa lughah iltisaqiyah ini? Kal injiliziyati, masalan seperti bahasa Inggris. Haitu tujadu maddatun lughawiyatun, di mana didapatkan unsur bahasa, yumkinu tashkilu siyaghi minha, yumkinu tashkilu siyaghin minha, yang dimungkinkan membentuk, ya, bentuk-bentuk darinya, membentuk suatu sighah, suatu bentuk darinya, an tariqi lasti lawahiqa, dengan metode ya, melekatkan gabungan-gabungan ya, mendekatkan atau melekatkan lawahiq ya, gabungan atau susulan atau tambahan-tambahan fi awwalil maddati au fi akhiriha, pada permulaan unsur bahasa tersebut, pada permulaan kata tersebut, au fi akhiriha, atau di akhirnya. Ka antaqula min write ya, writer. Seperti engkau mengatakan misalnya dari bahasa Inggris ya, write ya, kemudian ditambahkan huruf R di akhirnya menjadi writer. Nah, ini bahasa iltisaq. Jadi dengan melekatkan, dengan menambahkan ya, sesuatu pada awal atau pada akhir dari kata tersebut. Wahagaza, dan semacam inilah. Ini iltisaq. Adapun kalau bahasa Arab tadi itu ishtiqaq, jadi membentuk, merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Berbeda ya. Ishtiqaq dengan iltisaq. Wa nahnu nawfitu ila anna al-ishtiqaqa fil arabiyyati wadihun ghayata wuduhi. Dan kita memandang bahwasanya ishtiqaq dalam bahasa Arab itu adalah jelas. Ghayata wuduhi, dengan sejelas-jelasnya. Jadi benar-benar jelas ishtiqaq yang ada dalam bahasa Arab itu. Id tadbiduhu qawa'idu wa maqayisu qalilatun la takadu tatakhallafu. Yakni ketika istiqaq tersebut ya, itu ditertibkan atau diatur oleh kaidah-kaidah dan maqayis atau miqyas, ukuran-ukuran yang sedikit ya, diatur, ditentukan oleh kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran yang sedikit, yang hampir-hampir tidak tergantikan. La takadu tatakhallahu, yang hampir-hampir itu tidak tergantikan. Jadi dengan ada kaidah-kaidah tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu yang itu sedikit jumlahnya. Ya, artinya ya hanya itu saja bentuknya, tidak ada yang lain. Tidak beraneka ragam. Tanpa batas tidak, tetapi dengan jumlah-jumlah yang memang itu relatif sedikit. Ini faedah-faedah dan ukuran-ukuran yang mengatur ishtiqaq tersebut. Wa nahnu na'rudul mushtaqqati 'ala nahwi tali, dan kita jelaskan, kita hambarkan ya, mushtaqqat tersebut ya, pembentukan-pembentukan kata tersebut 'ala nahwi tali, sesuai dengan arah berikut ini. Ini sekedar pengantar untuk menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang mushtaq atau ishtiqaq, itu pembentukan kata ya, dari satu kata ya, kemudian dibentuk dengan bentuk yang baru dengan wazan khusus, wazan tertentu ya, untuk menghasilkan fungsi yang tertentu, fungsi yang khusus. Nah, mushtaqat ya, kalau ishtiqaq itu kan bentuk masdarnya, jadi perubahan bentuknya itu disebut dengan ishtiqaq. Ya, adapun mushtaq atau jamaknya dari mushtaqat itu adalah kata-kata yang diubah bentuknya. Ishtiqaq, ini pembahasan masdar kemarin ya. Ishtiqaq, lafaz ishtiqaq itu adalah bentuk masdar. Jadi kalau perubahan bentuknya itu disebut dengan ishtiqaq, pembentukan kata ya, dari satu kata asal menjadi kata-kata yang lain, ini disebut ishtiqaq. Adapun kata-kata yang sudah dibentuk menjadi kata yang lain tadi, itu yang disebut dengan mushtaq. Nah, mushtaq al-mushtaqat, kata-kata yang di mushtaq, kata-kata yang ishtiqaq, mengalami ishtiqaq atau hasil dari ishtiqaq sebagai berikut ini. Awalan yang pertama, ismul fa'ili, ism fa'il ya. Ism fa'il, ini mushtaq yang pertama. Wahuwa ismun yushtaqqu minal fi'li. Ism fa'il adalah ism yang mushtaq, yang ishtiqaq, yang dibentuk dari asalnya fi'al. Ya, ism yang mushtaq dari fi'al, ism yang dibentuk dari asalnya, yakni dari fi'al. Di sini dijelaskan ya. Di sini disebutkan mushtaq dari fi'al. Ada penjelasan di bawah catatan kaki. Laisa hunaka da'in. Di sana tidak ada alasan, tidak ada sebab. An nadkhula fi khilafatil basriyina wal kufiyina. Untuk kita masuk pada khilaf, pada perbedaan pendapat antara ahli Basrah dengan ahli Kufah. Haula aslul istiqaqi, sekitar perbedaan pendapat dalam hal asal dari istiqaq. Ya. Ala ma asyarna ilaihi anifan, ya, sebagaimana yang telah kita isyaratkan itu, ya, baru saja kemarin, indal hadithi anil masadiri, pada pembahasan tentang masdar. Pada pembahasan tentang masdar sebelumnya, ya, telah disinggung, telah disebutkan, ya, diisyaratkan bahwasannya ada perbedaan pendapat antara ahli bahasa dari Basrah dengan ahli bahasa dari Kufah tentang asal dari istiqaq ini. Jadi asalnya apa? Pokoknya apa? Nih. Sebagian mengatakan asal dari istiqaq adalah itu fi'il, terkhusus fi'il madhi. Kemudian sebagiannya yang satunya mengatakan asal dari istiqaq itu adalah masdar. Itu perbedaan pendapat ya. Adapun penjelasan atau rincian tentang perbedaan pendapat tersebut, masing-masing tentunya mempunyai hujjah, mempunyai dalil. Tapi itu bukan masuk atau itu bukan cakupan dalam bahasan ini. Jadi tidak dibahas lebih rinci, lebih lanjut tentang perbedaan ini. Nah di sini yang disebutkan dalam kitab ini oleh mu'alif, oleh penyusunnya, untuk istiqaq ini cenderung mu'alif penyusun menggunakan pendapat yang menyatakan bahwa istiqaq itu asalnya dari fi'al. Karena beliau menyatakan ismun yushtaqqu minal fi'li. Ini ya. Baik. Ini salah satu pendapat. Jadi untuk saat ini bagi kita ini bukan pembahasan kita untuk masalah khilaf semacam ini. Itu nanti di lain waktu ya. Baik. Jadi kita ambil salah satu yang mudah, yang lebih mudah kita pahami. Ini ya, kembali ke pembahasan ini. Jadi ism fa'il adalah ism mushtaq, ism yang istiqaq, yang diistiqaq dari fi'il, dibentuk dari fi'il. Jadi asalnya adalah fi'il. Liddalalati ala wasfin man qawma bil fi'li. Untuk menunjukkan ya, pada sifat dari orang yang melakukan fi'ilnya. Ya, untuk menunjukkan sifat pada orang yang melakukan fi'il tersebut. Fa kalimatu katibun masalan. Maka sebagai contoh pada kata katibun, ismu fa'ilin. Ini adalah ism fa'il. Tadullu ala wasfil ladhi qama bil kitabati. Yang menunjukkan pada sifat orang yang melakukan perbuatan menulis. Ya. Katibun ini menunjukkan pada sifat orang yang melakukan, orang yang mengerjakan perbuatan menulis. Ya. Wal lughawiyyuna al qudama'u, dan para ahli bahasa yang terdahulu yaquluna inna ismal fa'ili yushabbihu al fi'l al mudhari'a. Bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya ism fa'il itu menyerupai fi'il mudhari'. Ya, ism fa'il itu menyerupai fi'il mudhari'. Ya. Bal yaquluna innal fi'lal mudhari'a summiya mudhari'an. Ya. Bahkan mereka menyatakan bahwasanya fi'il mudhari' itu dinamakan dengan mudhari'. Ya, jadi disebut diistilahkan dengan istilah fi'il mudhari', dengan nama mudhari'. Kenapa? li'annahu yudhari'u ismal fa'ili. Karena dia itu yudhari' dengan ism fa'il. Ay yushabihuhu. Yakni yushabih. Jadi makna yudhari' makna yudhari'u adalah yushabihu, menyerupai. Jadi fi'il mudhari' ini menyerupai ism fa'il, sehingga disebut dengan mudhari'. Ini wal waqi'u, dan kenyataannya, anna hadha alladhi dhahabu ilaihi qad yahtaju ila i'adati nadharin. Ya, bahwasanya ini yang diikuti pendapatnya, yang mereka ikuti pendapatnya ini, qad yahtaju ila i'adati nadharin, sungguh membutuhkan i'adati nadharin, pemeriksaan kembali. Diulang, diperiksa kembali. Pendapat yang menyatakan demikian ini. Wa bi khassatin min haythu dalalati 'ala az-zamani. Ya, terkhusus dari sisi menunjukkan waktu. Ya, dari sisi hal yang menunjukkan pada waktu, mimma la majala li tafsilihi huna. Yang itu tidak ada ruang untuk merincinya di sini. Ini juga pembahasan yang rinci tentang hal ini, keserupaan atau kesamaan antara ism fa'al dengan fi'il mudhari', itu juga ada pembahasannya yang lebih rinci, tetapi bukan di sini. Ya, di lain waktu insyaallah atau dalam pembahasan yang lain. Jadi kembali ke tentang ism fa'al tadi, menunjukkan pada sifat pada orang yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ya, dari kataba, ya, maknanya menulis, ya, kemudian diubah, dibentuk menjadi katibun, maknanya yang melakukan perbuatan menulis, orang yang menulis atau penulis ini. Ya, jadi yang demikian ini istiqaq. Kemudian tata cara pembentukannya untuk isim fa'il ini, wa yusaghu ismul fa'ili 'ala nahwi tali, dan isim fa'il ini dibentuk sesuai dengan arah berikut ini. Ya. Alhamzah tu yang hamzah yang a. Min al-fi'l tsulatsi, dari fi'il tsulatsi. Ya, mafhum ya ma'ruf, yang dimaksud tsulatsi di sini adalah tsulatsi mujarrad. Ya, jadi kalau hanya disebut tsulatsi dalam hal ini yang dimaksud adalah tsulatsi mujarrad. Jadi pembentukan isim fa'il dari fi'il tsulatsi mujarrad. Ala wazni fa'ilun, mengikuti wazan fa'ilun. Mislu, contoh, kataba, ya, ini sulati dan mujarrad, tidak ada huruf tambahannya. Maka isim fa'ilnya menjadi katibun, ya, sesuai dengan wazannya, fa'ilun, katibun. La'iba menjadi la'ibun. Qara'a menjadi qari'un. Ya, qari'un. Itu hamzah, ya, huruf akhir itu hamzah, tidak ada huruf ya, tetapi hamzahnya ditulis dengan bentuk ya. Ya, qari'un. Fa'ilun. Ya. Akhadha menjadi akhidun. Jadi itu tanda mad, ya. Tanda mad itu menunjukkan apa? Ada dua hamzah, atau yang pertama hamzah kemudian diikuti alif, maka penulisannya diganti dengan tanda mad menjadi akhidun. Ini itu dibaca panjang, ya, a berarti hamzah kemudian diikuti alif, jadi sesuai dengan wazannya, fa'ilun akhidun. Ini berikutnya, sa'ala menjadi sa'ilun, wa'ada menjadi wa'idun. Ini. Jadi ini isim fa'il. Katibun, la'ibun, qari'un, akhidun, sa'ilun, wa'idun. Dari masing-masing fi'ilnya. Dari tulafi mujarrad. Kataba menulis. Katibun orang yang menulis. Yang melakukan perbuatan menulis. La'iba bermain. ya, perbuatannya, bermain. Ini fi'il madhi, jadi bermain-main, waktunya lampau. Kemudian dibentuk menjadi la'ibun, maknanya orang yang melakukan perbuatan bermain atau pemain, bisa diartikan demikian. Qara'a membaca, qari'un orang yang membaca, melakukan perbuatan qara'a. Akhada mengambil, akhidun orang yang mengambil. Sa'ala bertanya, sa'ilun orang yang bertanya, melakukan perbuatan sa'ala. Wa'ada berjanji, wa'idun yang berjanji. Jadi mengikuti wazan yang khusus dengan fungsi yang khusus. Wazannya apa? Khusus fa'ilun. Fungsinya, maknanya khusus, yakni menunjukkan pada sesuatu yang melakukan perbuatan fi'ilnya tadi. Ini ya, istiqaq ya, dengan bentuk isim fa'il. Oke. Kemudian di sini ada beberapa catatan pada sulasi mujarab ini. Fa'in kana fi'lu ajwafa, jika fi'il itu ajwaf. Sulasi mujarab. Kemudian ajwaf, apa makna ajwaf? Ain kalimahnya berubah huruf illah. Ya. Misalnya qala. Wa ainuhu alifun, dan ain kalimahnya adalah alif. Ya, ajwaf. Ya, ain kalimahnya huruf illah. Huruf illah kan ada tiga. Yang di sini disebutkan apa? Yang alif dulu. Jadi ajwaf, kemudian ain kalimahnya alif. Maka ketika dibentuk menjadi isim fa'il, qulibat hadhil alifu hamzatan. Alif ini diubah menjadi hamzah. Ya, fismil fa'ili, pada isim fa'il. Fataqulu, sehingga kau katakan dari qala, ya, sesuai wazannya qa, asalnya ya, kan pada fa'ilun ada alif tambahan sesudah fa' kalimah, kemudian baru lam kalimah, ain kalimah. Ain kalimah tadi apa? Alif ya, asalnya dulu alif, kemudian baru lam kalimah. Ya, dari qala, ketika dibentuk isim fa'il, asalnya akan menjadi seperti ini. Kemudian bertemu dua alif. Alif tambahan pada bentuk isim fa'il, dan alif yang asli, artinya pada ain kalimah. Nah, ketika ada keadaan demikian apa? Alif yang merupakan ain kalimah tadi, diubah menjadi hamzah. Sehingga menjadi qa'ilun. Supaya tidak bertemu dua alif. Karena tidak bisa bertemu dua alif, dua huruf yang sukun. Maka alif yang menjadi ain kalimah pada fi'il ajwaf tersebut diubah menjadi hamzah. Ini. Jadi alif yang diubah menjadi hamzah itu alif yang pada ain kalimah pada ajwaf, bukan alif tambahan pada bentuk isim fa'il. Kan wazannya fa'ilun. Kan ada alif tambahan ya pada bentuk isim fa'il. Jadi bukan alif yang ini, tapi alif yang pada ain kalimah tadi ya, yang diubah menjadi hamzah. Sehingga dari qala menjadi qa'ilun. Qala berkata, qa'ilun orang yang berkata. Ba'a menjual menjadi ba'i'un, penjual, orang yang berjualan, orang yang menjual. Dara memutar atau mengelilingi. Da'irun orang yang memutar atau orang yang mengelilingi. Ini. Jadi alifnya pada ain kalimah ini berubah menjadi hamzah. Berubah menjadi hamzah. Itu kalau ajwaf ain kalimahnya alif. Kemudian yang berikutnya, amma in kana fi'lu ajwafa. Adapun jika fi'l itu ajwaf. Sama ajwaf. Wa ainuhu sahihatan. Wa ainuhu sahihatun. Dan ain kalimahnya itu sahihah. Ya. Ajwaf, tetapi ain kalimahnya sahihah. Maksudnya apa? Ai wawun au ya'un, yaitu wawu atau ya. Jadi huruf aslinya. Ya, ajwaf, kemudian ain kalimahnya itu sahihah. Maksudnya adalah huruf yang asli, yaitu wawu atau ya. Maka fa'innaha tabaqa kama huya fismil fa'ili, maka dia tetap sebagaimana dia, sebagaimana apa adanya pada bentuk isim fa'ilnya. fatakulu, sehingga engkau katakan misalnya awira. Awira ini apa? Ini ajwaf. Kenapa? Karena ain kalimah adalah huruf illah, yaitu huruf wawu. Dan dia sahihah, maksudnya apa? Wawunya tetap asli wawu, tidak berubah menjadi alif. Kalau qala itu alif, tetapi kan asalnya adalah wawu. Jadi perubahan alifnya pada qala itu perubahan dari wawu. Pada ba'a alifnya itu perubahan dari ya. Ba'a asalnya baya'a dan ya-nya berubah menjadi alif. Tetapi pada ajwaf yang berikutnya yang disebutkan ini tadi, ajwaf kemudian ain kalimah itu sahihah, itu tetap dengan waw atau tetap dengan ya, tidak berubah menjadi alif, maka ketika dibentuk menjadi isim fa'il tetap seperti itu. Dari awira tetap dengan waw, dibentuk isim fa'il menjadi awirun. Awira, wawunya tetap wawu, tidak berubah menjadi alif. Maka ketika dibentuk isim fa'il ya tetap dengan wawu, awirun. Tidak kemudian wawunya diganti menjadi hamzah seperti pada qailun. Tidak, tetap dengan wawu, awirun. Ya, yang buta sebelah matanya. Kemudian hayida menjadi hayidun. Hayida, ain kalimahnya huruf ya dan tetap dengan ya, tidak diubah menjadi alif, maka ketika dibentuk isim fa'il tetap dengan ya tersebut menjadi hayidun. Ya, menyimpang, orang yang menyimpang. Ya. Kemudian hawila, isim fa'ilnya menjadi hawilun, yang bermata juling. Ini. Jadi ini ajwaf, sama ajwafnya, tetapi ain kalimahnya itu tetap sebagaimana adanya, tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya, maka ketika dibentuk isim fa'il juga tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya, tidak berubah menjadi hamzah. Ini. Jadi perhatikan, sama-sama ajwaf tetapi berbeda keadaan ain kalimahnya, maka perubahannya juga berbeda. Ya. Berikutnya, wa in kana fi'lu naqisan, jika fi'il itu naqis. Ya, fi'il itu naqis. Apa maksudnya? Ai akhiruhu harfu illatin. Naqis yakni huruf akhirnya adalah huruf illah. Ya, huruf akhirnya adalah huruf illah. Fa inna ismal fa'ili, maka isim fa'ilnya ya, pada naqis ini isim fa'ilnya yang tabitu alaihi ma yang tabitu alal ismil manqusi, maka diterapkan padanya sebagaimana apa yang diterapkan pada isim manqus. Ya. Apa yang diterapkan pada isim manqus? Ai tuhdhabu ya'uhu al-akhiratu, yakni ya-nya, huruf ya-nya, huruf ya yang akhir itu dihilangkan. Fi halatayir raf'i wal jari, pada keadaan rafa' dan jar, wa tabqa fi halatin nasbi, dan tetap ada pada keadaan nasab. Fi'il naqis. Misalkan dicontohkan di sini ya, da'a. Ini naqis. Kenapa naqis? Karena huruf akhirnya adalah huruf illah. Huruf akhirnya adalah huruf illah. Kemudian dibentuk menjadi isim fa'il. Ya. Dibentuk menjadi isim fa'il sesuai dengan wazannya menjadi da'iyun. Ya. Jadi ketika dibentuk menjadi isim fa'il, huruf illah yang akhir itu berubah menjadi ya. Ya. Walaupun asalnya itu wawu, da'a, yada'u, da'a, fi'il mudhari'nya yada'u, ini ya. Tetapi ketika dibentuk isim fa'il, huruf illah yang akhir itu berubah menjadi ya, karena sebelumnya adalah kasrah, da'ayun, ini. Nah. Dari hasil ini, da'ayun, hasil yang asal, ya, dari isim fa'ilnya ini, kemudian diterapkan apa yang diterapkan pada isim manqus. Isim manqus, pada isim manqus huruf akhir yaitu huruf ya itu dihilangkan pada keadaan rofa dan pada keadaan jar, sehingga dari ja ayun huruf akhirnya dihilangkan, menjadi ja ain. Nah, ketika huruf akhir yaitu huruf ya tersebut dihilangkan, dia digantikan dengan tanwin pada huruf sebelumnya. Jadi huruf sebelumnya itu menjadi ditanwin dari da'ayun menjadi da'in. Jadi ini isim manqus demikian. Isim manqus isim yang huruf akhirnya ya dan sebelumnya kasrah. Ini isim manqus. Isim yang huruf akhirnya ya, ya yang asli, artinya ya yang merupakan bagian yang pokok dari isim tersebut, bukan ya tambahan, dan huruf sebelum ya itu di kasrah. Ini isim manqus. Nah, ketika keadaan rofa dan keadaan jar, ya yang akhir dari isim manqus itu dihilangkan. Dan diganti dengan tanwin pada huruf sebelumnya. Sehingga dari da'ayun menjadi da'in. Masya menjadi masyin. Masya asalnya isim fa'ilnya masyiyun. Kemudian ya-nya dihilangkan, sebelumnya ditanwin menjadi masyin. Rabia menjadi rabin. Ya asalnya rabiyun, fa'ilun. Kemudian ya-nya dihilangkan, sebelumnya ditanwin menjadi rabin. Ini. Dan tadi ya ini dihilangkan dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Adapun dalam keadaan nasab, ya-nya tetap ada. Jadi seandainya ini dalam kalimat ya mansub pada tempat-tempat nasab, maka ya-nya tetap ada menjadi da'ayan, masyian. Jadi ya-nya tetap ada. Rabian. Ini. Ya-nya tidak dihilangkan dalam keadaan nasab. Da'yan, masyian, rabian. Ini ya. Dan bentuknya isim fa'ilnya ya sesuai dengan wazannya, fa'ilun. Ya. Kemudian huruf illah yang akhir itu diganti dengan ya. Untuk menyesuaikan dengan kasrah sebelumnya. Da'iyun atau da'in, nasabnya da'iyan, masyin, nasabnya masyian, rawin, nasabnya rawiyan. Ini pada fi'il naqis. Ini penjelasan atau catatan tambahan pada fi'il tsulatsi mujarrad. Kemudian yang berikutnya, al-ba'u yang ba, yang bi. Wa min ghairi tsulatsiyyi, dari fi'il selain tsulatsi mujarrad yang termasuk dalam cakupan makna ini apa? Tsulatsi mazid, kemudian ruba'i, baik ruba'i mujarrad maupun ruba'i mazid. Ini ya. Jadi selain dari tsulatsi mujarrad, bagaimana isim fa'ilnya? Ala wazmil fi'lil mudhari'i, yaitu mengikuti wazan fi'il mudhari' ma'a ibadali harfil mudhari'ati miman madmumatan, dengan mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang didhammah. Dari fi'il mudhari', kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang didhammah, ma'a kasri ma qabalal akhiri, dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Huruf mudhara'ah diganti dengan dhammah bersamaan dengan mengkasrah huruf sebelum akhir. Ini cara pembentukan isim fa'ilnya. Mitlu, contoh. Dah roja. Mudaraknya yudah riju. Ini yang disebutkan mudaraknya. Dah roja itu ma'bi. Kemudian mudaraknya yudah riju. Dibentuk isim fa'il. Ya, dari yudah riju. Ya, huruf mudara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di kasrah. Ya, kasrah. Kebetulan ini juga sudah kasrah. Ya, sehingga menjadi apa? Mudah rijun. Ini isim fa'ilnya. Dari yudah riju menjadi mudah rijun. Ya. Menggelincirkan. Dahroja yudah riju menggelincirkan. Mudah rijun orang yang menggelincirkan. Yang melakukan perbuatan dahroja. Zalzala. Mudaraknya yuzalzilu. Mengguncangkan. Yuzalzilu. Dibentuk isim fa'il. Huruf mudara'ah diganti dengan mim dhammah. Kemudian sebelum akhir di kasrah. Yang lainnya menyesuaikan seperti asalnya muzalzilun. Muzalzilun. Ini isim fa'ilnya. Orang yang mengguncangkan, menggerakkan. Ya. Orang itu tanda petik ya, artinya untuk memudahkan terjemahannya dengan lafaz orang. Ya. Walaupun tidak mesti harus dengan orang, tapi ini sekedar memudahkan memahami makna kata ini. Ya, zalzala yuzalzilu mengguncangkan, ya, muzalzilun orang atau sesuatu yang mengguncangkan. Akhraja yukhriju mengeluarkan. Yukhriju mengeluarkan. Dibentuk isim fa'il. Huruf mudhara' diganti dengan mim dhammah. Sebelum akhir di kasrah. Sehingga menjadi mukhrijun. Orang yang mengeluarkan. Sabbaha mudhara'nya yusabbihu. Isim fa'ilnya menjadi musabbihun. Bertasbih. Ya, musabbihun orang yang bertasbih. Mengucapkan subhanallah. Lakana yulakimu. Bertinju. Ya, yulakimu. Ini fi'il mudhara', maknanya bertinju. Dibentuk isim fa'il menjadi mulakimun. Orang yang bertinju. Yang taliku. Yang talaqa yang taliku. Berangkat. Pergi. Isim fa'ilnya menjadi muntaliqun, orang yang berangkat atau yang pergi. Yataqatalu, madhinya taqatala, mudharinya yataqatalu, berperang. Isim fa'ilnya menjadi mutaqatilun, orang yang berperang. Ya, sesuaikan kaidahnya ya, huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah, kemudian sebelumnya di kasrah. Adapun harakat yang lain seperti asalnya. Yataqatalu menjadi mutaqatilun. Ya. Yataqaddamu maju. Taqaddama yataqaddamu maju atau berani. Diubah, dibentuk menjadi isim fa'il, huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, sebelum akhir di kasrah menjadi mutaqaddimun. Ya, pada fi'ilnya tadi yataqaddamu dibentuk isim fa'il sebelum akhir di kasrah menjadi mutaqaddimun. Orang yang maju. Orang yang berani. Berani maju. Menghadapi. Ya. Yakhshawshana. Yakhshawshanu. Yakhshawshanu. Ya. Mabinya ikhshawshana. Yakhshawshanu. Isim fa'ilnya menjadi mukhshawshinun. Ya, mudaraknya yakhshawshanu. Isim fa'ilnya menjadi mukhshawshinun. Ya. Orang yang marah atau yang menjadi sangat kasar, ya, mukhshawshinun. Yastaghfiru, meminta ampun. Isim fa'ilnya menjadi mustaghfirun, orang yang meminta ampun. Ini pada fi'il selain dari sulasi mujarrad, pembentukan ism fa'il berasal dari fi'il mudhari' dengan mengganti huruf mudhari'ah dengan mim yang didhammah dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Untuk semua selain dari sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad hanya mengikuti satu wazan yaitu fa'ilun, adapun selain dari sulasi mujarrad dari mudhari'nya tadi dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang didhammah dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Kemudian ada catatan tentang ini. Yang pertama, fa in kana al-harfu alladhi qabla al-akhiri alifan. Jika huruf yang sebelum akhir itu berupa alif. Ya, bagaimana? Karena alif kan tidak bisa berharakat. Lalu kalau huruf sebelum akhir itu alif, fa innahu yabqa kama huwa fi ismil fa'ili. Maka dia huruf yang sebelum akhir itu tetap sebagaimana dia, tetap sebagaimana adanya. Fi ismil fa'ili pada bentuk isim fa'il. Mislu, contoh, yahtaru, ya, maudinya ikhtara, mudhari'nya yahtaru, kemudian dibentuk isim fa'il, huruf mudhari'ah diganti mim dhammah, sebelum akhir di kasrah, tapi di sini sebelum akhir adalah hurufnya alif, lalu bagaimana? Ya tetap dengan alif tersebut, tidak berubah, ya, sehingga isim fa'ilnya menjadi, isim fa'ilnya menjadi mukhtarun, yahtaru memilih. Mukhtarun di sini maknanya yang memilih, orang yang memilih. Yaktalu menakar, ya, takran ya menakar. Isim fa'ilnya menjadi muktalun, orang yang menakar. Yaktalu sombong, angkuh. Isim fa'ilnya menjadi muktalun, orang yang sombong. Karena huruf sebelum akhir itu alif, itu tetap dengan alif. Dan tidak bisa dikasrah karena alif tidak bisa menerima harakat. Nah, dari kata-kata yang semacam ini, isim fa'ilnya tadi mukhtarun, muktalun, mukhtalun, ya, dijelaskan wa yakunu wasmu ismil fa'ili aidan huna mufta'ilun, dan wazan isim fa'il di sini juga adalah mufta'ilun. Ya, wazannya sama dengan wazan asalnya. Jadi fi'il-fi'il ini tadi, ikhtara yakhtaru, ikhtala yakhtalu, ikhtala yakhtalu, ini kan fi'il yang mengikuti wazan ifta'ala. Ifta'ala, dengan menambahkan hamzah wafa di awal, dan menambahkan fa' sesudah fa' kalimah. Ifta'ala. Nah, pada ifta'ala, kemudian mudhari'nya yafta'ilu, wazannya ya yafta'ilu, dan isim fa'ilnya menjadi apa? Mufta'ilun. Mufta'ilun. Ini. Jadi mukhtarun, muktalun, mukhtalun, contoh-contoh ini tadi, ini tetap mengikuti wazan isim fa'ilnya yang asli, yakni apa? Mufta'ilun. Sebagaimana fi'ilnya tadi ya, bentuk fi'ilnya ifta'ala yafta'ilu, kemudian isim fa'ilnya mufta'ilun. Ini. Kenapa dia tetap dikatakan mengikuti wazan mufta'ilun? Li'annal wazna la yata'astaru bil i'lali. Karena wazan itu tidak terpengaruh dengan adanya i'lal. Wazan ya, itu tidak terpengaruh dengan adanya i'lal, dengan adanya perubahan huruf illah. Ya, kama dzakarna id aslu hadhil af'ali, ya, kama dzakarna, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pengantar terdahulu ya, id aslu hadhil af'ali, yakni asal dari fi'il-fi'il ini adalah yahtayiru. Jadi yahtaru asalnya yahtayiru, kemudian yahtalu asalnya yahtayilu, yahtalu asalnya yahtayilu. Kemudian ya yang sebelum akhir atau pada ain kalimah ini diubah menjadi alif, menjadi yakhtaru, yaktalu, yakhtalu. Kemudian diubah menjadi isim fa'il. Maka tetap dengan alifnya tersebut. Tetapi kalau dikatakan atau dikembalikan ke wazan, Ya, dia kembali ke wazan yang asalnya. Ifta'ala yafta'ilu, isim fa'ilnya menjadi mufta'ilun. Ya, jadi adanya iqlal itu tidak berpengaruh pada wazan. Tetap wazan yang asal. Ini. Catatannya, yang kedua. Hunaka af'alun. Di sana ada beberapa fi'al. Ushtuqqa minha ismul fa'ili. Yang darinya, dari fi'il-fi'il tersebut, dibentuk menjadi ism fa'il. Ala ghairil qawaidis sabiqati. Dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ada beberapa fi'il, kemudian dibentuk menjadi ism fa'il, tetapi tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebelumnya tadi. Wahiya qalilatun jiddan, dan itu sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit yang semacam ini. Jadi, hukum yang disebutkan, kaidah-kaidah yang disebutkan, kaidah yang secara umum, yang akhlab, keumumannya, hampir semuanya, berlaku untuk semuanya. Nah, kecuali di sana ada sedikit sekali, beberapa saja, ya, ada fi'il-fi'il tertentu ya, tidak diterapkan pada semuanya, ada fi'il-fi'il tertentu yang menyelisihi atau yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang umum tadi. Ya, ini sifatnya pengecualian atau kekhususan atau yang semisalnya. Ya, dan itu berlakunya pada fi'il-fi'il yang tertentu. Tidak kemudian dikiaskan, tidak kemudian diterapkan pada yang lain. Ini. Faqad urida ismul fa'ili min ashaba. Maka sungguh disebutkan ism fa'il dari ashaba adalah mushabun bi fathil ha'i, dengan memfathah, dengan memberi harakat fathah pada huruf ha, pada huruf sebelum akhir. Ya, ashaba ism fa'ilnya mushabun. Adapun wal qiyasu, adapun qiyasnya yang sesuai dengan kaidah apa? Kasruha, adalah mengkasrahnya, mengkasrah huruf sebelum akhir. Jadi kalau sesuai dengan qiyas, kalau sesuai dengan kaidah, mestinya isim fa'ilnya menjadi mushibun. Ya, tetapi tidak, untuk fi'il ashaba ini isim fa'ilnya adalah mushabun dengan fathah pada huruf sebelum akhir. Fi'il yang lainnya, wa min ahsana, dari fi'il ahsana. Ya, isim fa'ilnya menjadi muhsanun, muhsan. Ini isim fa'il bifathis shadi, dengan memfathah, memberi harakat fathah pada huruf shad, pada huruf sebelum akhir. Wal qiyasu kasruha, adapun qiyasnya yang sesuai kaidah adalah mengkasrahnya. Mestinya muhsinun, tetapi tidak. Di sini isim fa'ilnya adalah muhsanun. Ini tidak sesuai dengan kaidah yang umum tadi. Ya, jadi ini pada beberapa fi'il tertentu. Dan jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, dicontohkan di sini pada ashaba menjadi mushabun. Dan pada ahsana isim fa'ilnya menjadi muhsanun. Ya, ashaba itu memanjanglebarkan. Ya, memanjanglebarkan. Jadi mushabun orang yang memanjanglebarkan. Yang melakukan perbuatan memanjang lebarkan. Ya. Ahsana menikah. Ya, muhsanun orang yang menikah, yang melakukan perbuatan ahsana menikah. Ya. Ini ya. Dan yang semacam ini ya sama'i. Ya. Kenapa mushabun, kenapa muhsanun, ini sama'i. Karena yang didapatkan dari bahasa Arab seperti itu. Untuk isim fa'il dari ashaba adalah mushabun. Isim fa'il dari ahsan adalah muhsanun. Ya, dihafalkan. Ya, karena memang tertentu, ya hanya itu. Ya. Kemudian dijelaskan pula di sini, kama wuridat af'alun ruba'iyyatun, sebagaimana ada pula fi'il-fi'il ruba'i, ya, washtuqqa ismul fa'ili minha ala wazni fa'ilun. Dan isim fa'il itu dibentuk darinya, isim fa'il dibentuk dari fi'il-fi'il ruba'i tersebut, mengikuti wazan fa'ilun. Syuzuzan. ya, yang tidak mengikuti aturan. Karena syad, syad itu apa? Tidak mengikuti aturan atau cacat atau yang semisalnya, tidak sesuai dengan aturan yang umum, itu syad. Ya. Jadi kalau fi'il ruba'i kan berarti dia apa? Selain dari tulafi. Ya. Ruba'i di sini yang dimaksud dari sisi jumlah hurufnya, total hurufnya ada 4 huruf. Ya. Termasuk di sini atau maksudnya di sini termasuk adalah salasi mazid. Ya. Ini ya. Jadi mestinya kalau ruba'i itu isim fa'ilnya dibentuk dengan dari fi'il mudhari'nya. Dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang dhommah dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Tetapi ada sebagian beberapa ya, tertentu fi'il-fi'il ruba'i ini bentuk isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Yang semestinya fa'ilun itu untuk yang sulasi, sulasi mujarad. Mithlu contohnya ai fa'a, isim fa'ilnya menjadi yafi'un. Ya, ai fa'a. Ini kan ruba'i, yakni sulasi mazid. Ya, dari yafa'u, dari yafa'a ditambahkan hamzah di awal menjadi ai fa'a. Mestinya dia isim fa'alnya ya dari mudhari'nya ai fa'a yai fa'u. Ya. Yai fa'u mudhari'nya. Maka isim fa'alnya apa? Mui fi'on. Ya, mui fi'on. Mungkin nanti menjadi mu fi'on karena ini dhamma ketemu ya. Ya. Nanti akan diubah menjadi mu fi'on. Mestinya seperti itu. Tetapi tidak, di sini isim fa'ilnya ya fi'on. Amhala. Ini juga sulasi mazid dengan menambahkan hamzah di awal. Amhala menjadi mahilun. Isim fa'ilnya adalah mahilun. Ya. Kalau sesuai kaidah mestinya apa? Amhala yumhilu mumhilun. Ya, mumhilun. Tetapi pada amhala dia isim fa'ilnya adalah mahilun mengikuti wazan yang sulafi mujarad yaitu fa'ilun. Ini. Yang semacam ini juga sedikit dan tadi hanya pada fi'il-fi'il tertentu. Tidak dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Ini. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini tentang isim fa'il, pembentukan isim fa'il. Ya. Jadi tinggal nanti disesuaikan ketika menjumpai satu isim ya, misalnya muslimun, mu'minun, ya. Apalagi mustaghfirun ataupun yang semisalnya. Ya, berarti itu adalah bentuk-bentuk isim fa'il yang menunjukkan sesuatu atau seseorang yang melakukan perbuatan fi'ilnya. Ini dulu untuk pagi ini tentang isim fa'il. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai ini dulu. Alhamdulillah minkum untuk kekurangannya. Yang berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.